وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kita teruskan kembali pembahasan kita dari kitab Dhul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, dan masih dalam pembahasan Kitabul Hajj. Dan terakhir yang kita bahas yaitu tentang amalan Yaumun Nahr. Amalan Yaumun Nahr tanggal 10 dari bulan Al-Dzulhijjah. Apa saja? Lempar jamrah. Kemudian Nahr dzabh, kemudian al-halq, kemudian tawaf ibadah dan sa'i. Nah, ini amalan yang munahr dan afdol untuk tertib. Afdolnya untuk tertib. Nah, lempar jumratul aqabah, kemudian dzabh, kemudian al-halq, tawaf ibadah dan sa'i. Nah. Baik. Ini yang afdal itu tertib. Bagi mereka yang takdim wa ta'khir, fahada jaiz. Naam. Sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa man halaqa aw zabaha aw afadha ilal bayt qabla an yarmiya fala haraj. Dikatakan Imam Syaukani, barang siapa yang mencukur aw zabaha atau menyembelih aw afadha atau tawaf ifadha ilal bait, Ka'bah, qabla ayyarmiya, sebelum dia melempar jumratul aqabah, fala haraj, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Nah. Baik. Thumma yarji'u ila Mina fayabitu biha layaliya at-tashrik. Kemudian mabit di Mina. Bermalam di Mina. Dan amalan ketika mabit di Mina yaitu merempar jamarat, tiga jamarat. Jamaratul dunya atau jamaratul sughra, kemudian jamaratul wusta, kemudian jamaratul aqabah. Masing-masing berapa kali? Tujuh lemparan. Berarti 7 kali 3 berapa kali? 20, 21. Nah, dan hukumnya adalah wajib sebagaimana perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, seseorang yang tidak tertib ketika amalannya munahr, Nabi mengatakan irmi wala haraj, lemparlah wala haraj. Baik. ثم يرجع الى منى فيبيت بها ليالي التشريق فيرمي في كل يوم من ايام التشريق جمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بجمره الدنيا. Yang dimulai dengan jamratud dunya. Jamratud dunya atau jamratud sughra sama saja. Dikatakan jamratud dunya atau jamratud sughra sama saja. ثم الوسطى, kemudian yang tengah, summa jamratul aqabah. Nah, apa saja yang sunnahkan? Disunnahkan ketika merempar jumrah, di antaranya itu bertakbir, dan juga setelah 7 kali lemparan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Nah, merempar jumratul wusta juga sama. Merempar jumratul wusta juga sama. Melempar dengan 7 kali, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah itu menghadap ke arah kiblat, berdoa. Nah. Sedangkan jamratul aqabah, lempar saja, dan tidak sunahkan langsung kembali ke tempat tinggalnya, ke campingnya, nah, ke kemahnya, dan besoknya lagi sama. Besoknya lagi sama. Nah. Ketika melempar jumrah, nah, waktunya adalah ba'da zawal. Waktunya adalah ba'da zawal sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melempar jumrah ba'da zawal di Mina, melempar ba'da zawal. Nah. Qala di sana terdapat masail yang diantaranya bahwa di dalam melempar itu harus satu-satu, tidak boleh langsung tujuh lempar semuanya Allahu Akbar, tapi harus satu-satu. Satu lempar Allahu Akbar, dua Allahu Akbar, dan seterusnya. Taib. قال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر. Dan disunnahkan mereka yang berhaji, نعم, لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر, untuk memberikan khutbah. وفي وسط أيام التشريق, dan juga pada pertengahan ayamu tashrih, sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumun nahr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami yaumun nahr, wa hadha mustahab. Dan juga hadis fi wasati ayami tashrih, hadis yang di sahihkan oleh Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih fi Shahih Musnad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, Rasulullah mengatakan alaisa hadza awsati ayami tasyrik. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih. Ini dalil disyariatkannya untuk khutbah di Mina yaumun nahr, dan juga fi awsati ayam tashrik, yakni hari kedua ayam tashrik, hari kedua ayam tashrik, pada tanggal 12, dan dinamakan yaitu yaumur ru'us. Dalam hadis khotbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumur ru'us, yaumur ru'us yaitu di pertengahan ayam tashrik, dinamakan yaumur ru'us. Dan dikatakan oleh para ulama dinamakan yaum ru'us karena mereka ghaliban pada waktu itu memakan kepala-kepala hewan kurbannya. Nah, ketika disembelih yaum nahr di pertengahan ayam mutasyrik, karena ayam mutasyrik ayam aklin wa syurbin wa dzikrillah, sehingga hari itu dinamakan al-yawm ru'us karena mereka memakan kepala-kepala hewan kurbannya, sehingga dinamakan yawm ru'us. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni imam kelompoknya misalkan memberikan tausiah di situ. Biasanya ada ketua rombongan memberikan tausiah di situ tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. قال شوكاني رحمة الله تعالى عليه ويطوف الحج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة. Dan mereka yang melaksanakan haji melaksanakan طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر. طواف إفاضة atau dinamakan طواف ziarah, dan juga para ulama menyebutkan tawaf ar-rukun. Kenapa? Karena hukumnya rukun. Hukumnya rukun min arkani al-hajj. Nah, dinamakan tawaf az-ziarah karena seseorang ketika di Mina, nah, ketika sudah merempar Jumratul Aqabah, mereka yazuru al-bait, pergi ke Ka'bah, yazuru al-bait, melaksanakan tawaf ifadah dan dinamakan tawaf az-ziarah. Nah, itu juga sebagaimana dikatakan para ulama, dikatakan tawaf ifadah, tawaf ziarah, tawaf rukun, semuanya sama. Nah, di sini sebutkan tawaf ifadah huwa tawaf az-ziarah. Nah, dan ketika tawaf ifadah ataupun tawaf al-ziarah tidak disunahkan al-ittiba dan juga tidak disunahkan ar-ramal. Al-ittiba dan ar-ramal itu disunahkan hanya ketika tawaf al-qudum. Tawaf qudum, seseorang ketika akan umrah otomatis dia memasukkan tawaf qudum ke dalamnya sehingga disunahkan untuk ittiba dan juga ar-ramal. Sedangkan tawaf ifadah, tawaf wada' juga sama, tidak ada ramal di dalamnya. Hanya tawaf qudum saja. Sehingga ketika tawaf ala ifadah, tidak ada ala ittiba', tidak ada ramal. Tayyib. Wa qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, وَيَتُوفُ الْحَجْ تَوَافَ الْفَائِفَاضَهُ وَهُوَ تَوَافُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa amalan pada tanggal 10 yaitu رَمِ الْجَمْرَ عَقَبَهْ ذَبَحْ الْحَلَقْ وَجِقَ تَوَافْ الْفَاضَهْ kemudian sa'i. طيب طَوَافَاضَهْ dan juga sa'i. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ عَمَالِ الْحَجْ tawaf lil wada'. Apabila sudah selesai dari amalan haji, seseorang melaksanakan tawaf al wada'. Nah, tawaf al wada' hukumnya adalah wajib. Dan tawaf wada' wajib dan diringankan bagi mereka yang perempuan-perempuan yang haid untuk tidak melaksanakan melakukan tawaf al wada'. Karena tidak boleh perempuan yang haid untuk melaksanakan tawaf. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu wasallam memerintahkan manusia ayyakuna akhiru ahdihim bil bait untuk melaksanakan di akhir mereka untuk melaksanakan tawaf bil bait dan melakukan tawaf wada'. Wada' yang artinya perpisahan sebelum dia bertolak pulang ke negerinya melaksanakan tawaf al-wada'. Nah, tawaf wada' juga sama, tidak ada al-ittiba', tidak ada ramal. Pakai pakaian biasa, nah, karena dia sudah halal. Nah, tawaf wada' setelah itu pulang ke negerinya hukumnya adalah wajib. Nah, di sana ada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada disyariatkan sama sekali. Ketika mereka sudah melaksanakan tawaf wada', mereka meninggalkan Masjidil Haram dengan berjalan mundur. Untuk menghormati Ka'bah. Jalan mundur pelan-pelan. Dan ini terjadi. Dan banyak yang melakukan hal seperti ini. Dan ini tidak disunahkan sama sekali. Mereka sudah tawaf wada', sambil menangis, jalan mundur. Mundur suami istri, terus mundur semua sampai meninggalkan pintu Masjidil Haram. Setelah itu baru mereka berpaling, kemudian berjalan. Itu tidak disyariatkan sama sekali. Tidak ada disyariatkan, tidak ada hadisnya dari Nabi SAW. Dengan ini kita sudah selesai amalan dari amalan haji min awali ila akhirihi. Dan pertemuan berikutnya itu berkaitan tentang al-hajju, korban berkurban, dan juga tentang umrah. Umrah menyendiri, dan di sana pemerhatian umrah juga telah kita bahas pada sebelumnya, karena haji tamattu masuk ke dalamnya umrah, sehingga yang mempelajari haji tamattu otomatis dia akan bisa mempelajari umrah. Di pembahasan terakhir yang insyaallah juga kita akan bahas insyaallah taala. Tayyib. Siapa yang bisa meringkas tentang amalan haji at-tamattu? min awalihi ila akhirihi. Tafadhal. Yang pertama, bahwa haji itu ada berapa? 3. Haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Nah, yang afdal yaitu haji tamattu. Haji tamattu yaitu mereka yang di sana mewajibkan untuk menyembelih hewan kurban, tamattu dan qiran. Sedangkan ifrad tidak ada kewajiban untuk menyembelih hewan kurban. Nah, ini perbedaan antara hal tamattu dan juga al ifrad. Taib, haji tamattu dimulai fi ashhuril hajj. Kapan itu ashhuril hajj? Dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah sampai dekat nanti tanggal 8. Itu ashhuril hajj. Sehingga seseorang ketika mau haji berangkatnya pada ashhuril hajj. Syawal bisa masuk. Dzulqa'dah bisa masuk. Nah, tapi kebanyakan mereka yang berangkat pada Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Nah, setelah itu laksanakan amalan umrah. Yang diantaranya yaitu miqat di ihram di miqat. Ada berapa miqat? Ada 5. Miqatnya Lamlam, Dzul Hulaifah, Qarn Manazil, Juhfah dan Datul Irq. Yang 4 di sini ijma para ulama, yang khilaf yaitu Datul Irq. Siapa yang menamakan miqat Datul Irq, ini yang khilaf. Nah. Kemudian seorang miqat ihram di miqat, dia melaksanakan suatu yang sunnah, yang diantara itu mandi, memakai wangi-wangian di badannya. Nah. Kemudian setelah itu memakai 2 selendang, yang bawah menutup bawahnya, yang atas menutup atasnya, ain ihram. Nah, kemudian berihlal ketika menaik kendaraan, ucapkan labbaik Allahumma umratan. Kemudian setelah itu talbiyah. Talbiyah di sini disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai nanti dekat kota Mekah, melihat kampung Mekah, baru dia berhenti. Nah, kemudian hal-hal yang tidak boleh ketika dalam keadaan ihram, yang diantaranya itu membontong kuku, mencukur rambutnya, hubungan dengan istrinya, berburu. Berburu sini itu buruan darat, sedangkan buruan laut fahata jais. Kemudian setelah itu tawaf. Sebelum masuk ke Mekah disunahkan untuk mandi. Silakan untuk mandi apabila memungkinkan, silakan mandi. Setelah itu tawaf. Tawaf mulai di Hajar Aswad. Tawaf dimulai Hajar Aswad. Ketika akan tawaf disunahkan untuk al-ittiba, karena masuk kepadanya tawaf kudum. Naam. Ittiba. Naam. Dan juga ar-ramal. Disunahkan untuk ar-ramal. 3 kali putaran untuk ar-ramal. Nah, dimulai di Hajar Aswad. Kemudian berapa kali putaran? 7. Ketika melewati rukun Yamani, apabila memungkinkan untuk menyentuhnya, silakan. Bahwa disyariatkan istilam, sedangkan menciumnya tidak disyariatkan, ataupun isyarah juga tidak disyariatkan. Berbeda dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad boleh mencium pada afdal, boleh memegang dengan tangannya, ataupun boleh dengan isyarah. Nah, dengan bertakbir Allahu Akbar. Kemudian tawaf 7 kali tawaf. Nah, bayangkan kalian di apa? Ikut dibayangkan ketika tawaf. Tawaf 7 kali tawaf dan di luar Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail masuk ke dalam bagian Ka'bah. Setelah itu, setelah 7 kali tawaf, kemudian setelah itu salat di belakang maqam Ibrahim, disunahkan untuk mengucapkan wattakhidhu min maqam Ibrahima musalla. Naam, salat di belakang maqam Ibrahim apabila memungkinkan. Kalau tidak, belakangnya kalau tidak, selama dia di Masjidil Haram salat. Sedangkan salat 2 rakaat disunnahkan, rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Nah, setelah itu ke rukun. Naam, istilam Hajar Aswad. Setelah hijrah Masjidil Haram, alam minum air Zamzam. Nah, sunnahkan minum air Zamzam. Diperbolehkan bahwa berdiri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum air Zamzam dengan beri. Setelah itu sa'i baina Safa wal Marwah. Apa yang disunnahkan? Ketika akan sa'i mengucapkan Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Kemudian abda'u bima bada'allahu bih. Naik ke bukit Safa. Dimulai di bukit Safa. Naam. Abda'u bima bada'allahu bih. Kemudian ke bukit Safa. Apa yang dilakukan di bukit Safa? Menghadap ke arah kiblat. Berzikir. Sebagaimana dalam hadis Jabir. Ada zikirnya. Setelah zikir, doa. Kemudian zikir lagi. Doa lagi, dikir lagi, doa lagi. Setelah itu turun menuju ke Marwah. Kemudian ketika ada tanda hijau, dia berlari. Berlari sampai ke tanda hijau yang berikutnya. Menuju ke Marwah. Nah, ketika Marwah, tidak sunahkan untuk mengucapkan Inna Safa wal Marwata min Syairallah. Nah, langsung naik ke bukit Marwah. Menghadap ke arah kiblat, kalau sekarang tertutup oleh tembok, kemudian berzikir, berdoa, setelah itu turun lagi ke Marwah. Lakukan 7 kali dan berakhir di Marwah. Setelah itu tahallul. Nah, apakah dipendekkan atau dicukur habis? Dilihat. Kalau musim hajinya sebentar lagi, maka dipendekkan. Kenapa? Karena nanti untuk dicukur. Ketika sudah melempar Jumratul Aqabah, dicukur. Kalau masih lama, dia hajinya berangkatnya pada bulan Syawal, masih ada sebulan setengah lagi misalkan. Maka cukur habis. Karena waktu itu akan tumbuh lagi rambutnya. Nah, untuk perempuan, apakah dia ada dicukur habis? Nah, hanya ruas saya dikumpulkan semuanya kemudian dipotong seujung ini untuk perempuan. Setelah itu sudah selesai dari amalan umrah, nunggu sampai tanggal apa? 8. Nah, manasik haji itu dimulai dari tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Berangkat berihlal di tempatnya masing-masing. Yang di hotel, berihlal di situ. Labbaik Allahumma hajjan. Kemudian sebelumnya, mandi dulu. Memakai wewangian di badannya, sebagaimana yang dilakukan ketika di miqat. Memakai kain ihram. Kemudian setelah itu, pergi ke Mina Yaumut Tarwiyah. Nah, pergi di Mina, sholat duhur, asar, maghrib, Isya dan juga subuh. Dipendekkan, dikosor dan tidak dijamak. Dipendekkan dan tidak dijamak. Nah, setelah sholat subuh berangkat menuju ke Arafah. Berangkat menuju ke Arafah. Nah, wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Dan yang hal-hal yang sunahkan sudah kita sebutkan. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Setelah itu pergi menuju ke Muzdalifah. Intinya sama seperti dia bolak-balik. Ini misalkan ini Masjidil Haram, ini Mina, ini Arafah. Dia ke Mina, dari Mina ke Arafah, nanti ke Arafah, ke Mina lagi. Muzdalifah ini posisinya seperti ini, memanjang. Nanti di sini ke Mina. Nah, dari Mina ke Arafah. Nanti dari ke Arafah balik lagi. Jalan di Muzdalifah ke Mina lagi. Menuju ke Mina lagi. Tayib, pergi menuju ke sebelumnya di Arafah melaksanakan sholat duhur dan sholat asar dengan jamak takdim. Jamak takdim. Dan sunahkan untuk khutbah di situ. Taib. Setelah itu pergi menuju ke Muzdalifah dengan tenang. Mabit di Muzdalifah melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah sampai pagi. Nah, sedangkan bagi mereka yang du'afa, anak-anak diperbolehkan sebelum subuh pergi. Meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Nah, agar tidak desak-desakan. Nah, thayyib, sampai pagi sholat subuh. Ketika sudah sholat subuh, disunahkan untuk mendatangi Masjidil Haram. Nah, saya ralat. Kemarin waktu dibilang Masjidil Haram adalah Masjid Al-Khaif, yang betul Masjidil Haram itu nama masjidnya Masjid Masjidil Haram. Diralat Masjidil Haram yang sekarang itu masjidnya namanya Masjid Masjidil Haram. Waktu saya katakan Masjid Al-Khaif, kesalahan. Afwan, yang betul nama masjidnya Masjid Masjidil Haram. Nah, Masjid Al-Khaif tidak lagi. Karena dulu ada bukit, tapi sekarang semuanya rata adanya. Dikatakan oleh Al-Alamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi dalam Syarh Mumti', itu sekarang ada masjid di situ. Masjidil Haram itu adalah masjid itu namanya Masjid Masjidil Haram. Nah, bukan Masjid Al-Khaif, diralat. Sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu menuju ke mana? Ke Mina. Dalam perjalanan menuju ke Mina, cari kerikil. Seperti kerikil khadaf. Kecil segini. Berapa? 7. Merempar Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah itu jumrah yang dekat dengan Ka'bah, Masjidil Haram. Paling ujung. Pertama Masjid Sughra, Usta, Aqabah. Paling ujung sana. 7 kali lemparan. Setelah itu menyembelih hewan kurban dan juga al-halq, kemudian tawaf ifadah, itu amalan di hari al-yawmu an-nahr. Yawmu an-nahr. Nah. Kemudian setelah itu ke habis selesai amalan yang munahar menuju ke Mina, balik lagi. Dari Mina, Jumatul Aqabah, ke Haram, balik lagi ke Mina. Balik lagi ke Mina. Sebagaimana saya kita sebutkan, itu seperti bolak-balik. Balik lagi ke Mina. Untuk melaksanakan mabit di Mina. Nah, apa saja amalan yang dilakukan ketika mabit di Mina? Setelah tawaf, setelah amalan 4 tadi, halal boleh untuk memakai pakaian. Silahkan. Di situ mabit di Mina, melempar jumroh ba'da zawal. Jumratul dunya, yaitu jumratul sughra, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Masing-masing 7 kali lemparan. Nah, disunahkan tadi, melempar 7 kali doa. Melempar wusta 7 kali doa, sedangkan Aqabah langsung. Itu lakukan amalan itu tanggal 11, 12, 13. Bagi mereka yang ingin keluar dari Mina tanggal 12 diperbolehkan, dinamakan dengan nafar awal, tetapi keluar sebelum matahari terbenam tanggal 12. Kalau matahari sudah terbenam, maka dia harus melempar besoknya. Nah, tapi yang afdol untuk selesaikan sampai selesai tanggal 13. Kalau sudah selesai tanggal 13, selesai amalan haji. Selesai amalan haji, kemudian pulang ke kotanya masing-masing. Nah, ketika akan pulang, dia tawaf wada. Tawaf wada. Ketika pulang dia tawaf wada dengan 7 kali tawaf, kemudian sholat 2 rakaat. Yang jelas setiap 7 kali tawaf salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Tawaf apa saja? Setiap 7 kali tawaf salat 2 rakaat. Mau tawaf sunnah silakan. Sampai 7 sholat dua rakaat. Setelah itu tawaf lagi. Sholat tawaf, sholat dua rakaat lagi. Yang jelas setiap 7 putaran dua, sholat dua rakaat. Setelah itu pulang ke negerinya masing-masing. Selesai amalan dari amalan haji. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke permasalahan yang berkaitan tentang penyembelihan hewan kurban. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah. Ada pertanyaan dari pembahasan yang telah kita bahas? Ada. Naam, tawaf dan sa'i. Tawaf wada atau ifadah? Tawaf wada dan ada. Kalau tawaf ifadah, ada. Kalau tawaf ifadah, setelah tawaf, sa'i. Kalau tawaf wada, hanya tawaf saja. Tawaf, setelah itu, pulang. Tawaf, sholat dua rakaat, pulang. Fadal. Ana maksud tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah, ada. Kalau tawaf wada, hanya tawaf saja. Afwan, saya ralat. Baik, ada soal yang lain? Tergambar tidak? Hah? Ditulis tidak waktu-waktunya kesana kemarin? Menyembelihnya apa? Ya boleh. Yang jelas amalan tanggal 10 tadi. Nah, yang sunnahnya tadi. Dimulai dengan lempar jemroh, kemudian setelah itu menyembelih, setelah itu mencukur, setelah itu tawaf ifadah. Mau didahulukan ini, didahulukan itu, silahkan. Boleh. Nabi mengatakan if'al wala haraj. Silahkan. Tapi kebanyakan sekarang kalau menyembelih, sudah bayar, sudah, yakni, sudah diurus oleh orang lain. Tapi sunnahnya menyembelih sendiri. Tergambarnya kalau keluar untuk yang berjumlah apa bah itu kan bagi ya laki yang keluar itu bak ada hari kan ya, bagaimana kalau yang karena kita mengantar orang tua kita ya masuk ke dalamnya karena orang tua kan nggak bisa berjalan sendiri bu Alfa, orang-orang yang mengantar. Bisa mak, nggak mungkin orang-orang nenek kita mak jalan sendiri sana silakan. Tentunya butuh dituntun, pakai roda dan sebagainya. Dan dia ikut, karena ikut mengantarkan. Karena juga dan kalau ada yang satu rombongan, misalkan rombongan pemuda semuanya, syabab semuanya, ya sudah nanti fajar. Berbeda dengan apabila